Semua karena cinta, pembina ikhlas berdakwah, benih niatnya retunya. Allahumma shalli Muhammad. Semua karena cinta, tim hadroh senapu terbang, benih berkat setabang. Selalu awet. Semua karena cinta, para jemaah numpak backup, tak nampak cen ocen celam. Semua karena cinta, semua God. tercipta berbagai syair untukmu Nabi terakhir.